pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita pagi di siang hari ini Rabu 10 Mei 2017 dibacakan Ardian Syah. 64 warga Aceh di Port Klang, Malaysia ditahan hingga 16 Mei. Anggota DPRA janjikan rumah bagi korban tsunami yang digusur dari Barak Bakoi. Korban bacok di Jenip masih kritis di RSUD Biren. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 64 warga Aceh yang sedang dalam pemeriksaan intensif pihak imigrasi Malaysia akan tetap ditahan di Port Klang, Selangor selama 14 hari sejak 2 hingga 16 Mei 2017. Penahanan selama 14 hari merupakan prosedur resmi dalam hukum keimigrasian Malaysia. Presiden Persatuan Komunitas Aceh di Malaysia, Datuk Mansur bin Usman, mengatakan lobi terus dilancarkan oleh KBRI di Kuala Lumpur terhadap Kementerian Dalam Negeri Malaysia agar memberikan pengampunan terhadap 68 WNI yang ditahan, di mana 64 diantaranya merupakan warga Aceh. Datuk Mansur mengatakan mendapatkan informasi dari pejabat KBRI kalaupun nanti para WNI itu dibebaskan, tapi ejen atau calo yang menggiring warga Aceh di Malaysia itu pulang kampung naik bot tetap akan ditahan. Calo yang telah ditahan itu akan dihukum dengan hukuman yang berat. Ia menambahkan bahwa kondisi ke-64 warga Aceh di lokap tahanan imigrasi Port Klang itu semuanya dalam keadaan sehat dan cukup makan. Sebagaimana diberitakan, sebuah bot sayur yang mengangkut 64 penumpang ditambah 4 awak dicegat oleh pihak marinir Malaysia ketika berlayar dari perairan Selangor menuju Sumatera Utara, Indonesia. Akhirnya 64 warga Aceh termasuk 4 orang awak itu ditahan karena tak bisa menunjukkan dokumen resmi keimigrasian. Darlun, anggota DPRA dari PAN, Asrizal Asnawi, berjanji akan memberikan rumah kepada 18 kepala keluarga korban tsunami yang digusur dari barak pengungsian di Gampung Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Kini mereka tinggal sementara di kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh di Banda Aceh. Kemarin Asrizal mengunjungi korban tsunami yang difasilitasi Ketua Yara Safarudin SH. Hadir juga perwakilan Kementerian Sosial RI. Asrizal mengatakan tempat tinggal menjadi masalah utama meski tsunami sudah 13 tahun berlalu. Ia memastikan ke-18 kepala keluarga korban tsunami yang digusur dari Barak Bakoi diprogramkan rumah tahun 2018. Persoalan yang terjadi saat ini adalah para korban tsunami ini tidak memiliki tanah sebagai tempat dibangunnya rumah. Karena itu ia berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap nasib mereka agar memiliki tanah untuk dibangun rumah yang layak huni. Wakil Ketua Komisi 4 DPRA ini juga menyatakan keputusan Berlin Silalahi mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Rabu 3 Mei lalu karena putus asa dengan kondisinya yang tidak kunjung sembuh dari penyakit, ditambah sikap pemerintah Aceh Besar yang tidak berpihak kepada mereka. Ia berharap kasus Berlin menjadi yang terakhir di Aceh. Darlun Usman M. Ali, 45 tahun, warga desa Tanjung Bungong, Jenip, Biren, yang dibacok warga setempat Senin malam kemarin, saat ini kondisinya kritis dan ditangani di ruang ICU RSUD Biren. Sedangkan pelaku Helmi Abu Bakar, 43 tahun, telah diserahkan ke Polres Biren oleh Polsek Jenip. Kapolsek Jenip, Ibtu Mahdi Ahmad, mengatakan awalnya Usman sedang duduk di atas sepeda motor miliknya. Tiba-tiba datang Helmi dan langsung membacok korban dengan parang. Akibatnya korban mengalami luka serius di sejumlah anggota tubuh. Warga mencoba melerai aksi tersebut dengan memukul pelaku dengan kayu. Warga segera menolong korban dan membawa ke puskesmas Jenip, selanjutnya dirujuk ke IGD RSUD Biren. Kondisi korban cukup kritis karena mengalami luka bacok yang parah. Setelah mengeksekusi korban, pelaku membuang parang barang buktinya. Kemudian pelaku naik ojek menuju Polsek Jenip untuk menyerahkan diri. Setelah sempat diamankan di Mapolsek Jenip, selanjutnya pelaku diserahkan ke Polres Biren untuk proses hukum. Menyangkut motif pembacokan, Kapolres Biren AKBP Heru Novianto mengaku belum bisa memastikan karena tim penyidik sedang mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk keluarga pelaku dan keluarga korban. Darlun Polda Aceh dan Polres Jajaran di 23 kabupaten kota mulai menggelar operasi patuh 2017. Operasi tersebut akan berlangsung 14 hari terhitung kemarin hingga 22 Mei mendatang. Dimulainya operasi tersebut ditandai dengan dilaksanakan gelar pasukan di tiap-tiap Polres di Aceh Selasa kemarin. Gelar pasukan operasi patuh 2017 digelar di Mapolda Aceh kemarin. Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jambak memimpin langsung gelar pasukan tersebut. Irjen Polisi Rio S. Jambak dalam amanatnya mengatakan operasi patuh 2017 dilakukan atas instruksi Mabes Polri karena menjelang puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Operasi kali ini dilakukan selama 14 hari terhitung 9 hingga 22 Mei mendatang. Bukan hanya di Aceh, tapi operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Ia juga menyebutkan operasi patuh 2017 dilakukan berdasarkan evaluasi pelanggaran lalu lintas oleh Korlantas Polri, di mana pada tahun 2016 jumlah pelanggaran lalu lintas operasi patuh seluruh Indonesia sebanyak 750.107. Jumlah itu meningkat 18% dibanding dengan tahun 2015 dengan jumlah pelanggaran 62.161 lembar dan teguran sejumlah 12.034. Oleh sebab itu, pada operasi patuh 2017 semua pelanggaran menjadi fokus semua personil polisi Aceh. Operasi kali ini dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan represif berupa penegakan penilangan yang terukur bagi pelanggar lalu lintas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Museum Aceh bekerja sama dengan Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, Mapesa, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sumatera Utara Aceh menggelar pameran kontemporer mengenal batu nisan Aceh. Pameran itu akan berlangsung 9 hingga 16 Mei 2017 di Museum Aceh Banda Aceh. Dalam pameran itu dipamerkan puluhan batu nisan peninggalan zaman dahulu seperti batu nisan zaman Kerajaan Lamuri, Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Juga terdapat foto sejumlah batu nisan serta keterangan tentang batu nisan kuno itu. Selain itu, di sela-sela pameran juga akan diisi dengan seminar dan pemutaran video dokumenter penyelamatan batu nisan. Pameran batu nisan dibuka oleh Sekda Aceh Dr. Andes Dermawan yang juga dihadiri Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar serta Kadis Budpar Aceh Reza Pahlepi. Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar mengatakan batu nisan ini merupakan salah satu bukti sejarah dan kekayaan budaya Aceh sehingga harus terus dirawat. Menurutnya batu nisan Aceh juga banyak ditemukan pada pemakaman raja-raja di Malaysia. Wali Nanggro mendorong agar batu nisan Aceh ini dapat diusul ke UNESCO agar menjadi warisan budaya dunia. Sementara arkeolog Aceh Dr. Husaini Ibrahim yang juga penggagas pameran mengatakan, batu nisan yang dipamerkan memiliki 14 tipe yang berbeda serta berasal dari semua kerajaan yang pernah ada di Aceh. Bahkan pameran itu juga terdapat nisan dari Raja dan Ratu Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Al-Tahir, dan Ratu Nahrisyah. Darlun Kementerian Pertanian memberikan kuota impor bibit kurma unggul dengan sistem kultur jaringan dari Inggris untuk Aceh sebanyak 100.000 batang melalui PT Nasabi. Importer Mahdi Muhammad mengatakan 7.000 batang bibit kurma yang diimpor dari Inggris itu telah dipasarkan di berbagai provinsi meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurut Mahdi, bibit kurma yang dipamerkan dan dijual di lokasi pameran PENAS KTNA ada dua jenis. Pertama, bibit kurma dari hasil penanaman melalui biji. Kedua, bibit kurma dari hasil proses perkawinan melalui kultur jaringan yang diimpor dari Inggris. Bibit kurma yang berasal dari biji harganya tidak begitu mahal, hanya Rp300.000 per batang. Tapi bibit kurma yang hasil proses kultur jaringan daun harganya mencapai Rp700.000 per batang. Mahdi menambahkan kurma jenis tanaman keras yang hidup di gurun pasir atau daerah tropis. Karena Indonesia termasuk daerah tropis, maka tanaman itu bisa hidup dan berbuah lebat di Indonesia. Darlun Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta semua pihak menghormati putusan hakim terhadap perkara Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Ahok dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Zulkifli memberikan penegasan ulang soal proses hukum yang masih bisa ditempuh yakni banding bila tidak puas dengan vonis. Proses hukum ini harus dihormati semua pihak. Ia berharap agar kondisi kembali normal dan tidak perlu lagi ada pertentangan antara kelompok masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat resmi diberikan surat penugasan menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Penyerahan surat penugasan dilakukan di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan Selasa sore. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyerahkan surat penugasan tersebut langsung kepada Jarod. Jarod dan Cahyo kemudian bersalaman dan tampak tidak ada senyum di wajah keduanya. Sebelumnya Jarod sempat mendatangi rumah tahanan Cipinang untuk menjenguk Ahok. Jarod sempat menyampaikan keinginan menjadi jaminan agar penahanan Ahok ditangguhkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Rabu 10 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com atau juga Twitter @serambifm. Jadlon, wassalam.